Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia wa din. Wassalatu wassalamu ala ashrafi anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi isanin ila yumidin wa ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat taufik, nikmat hidayah, nikmat Allah berikan kesempatan bisa berinteraksi dan bisa menuntut ilmu yang merupakan ruh dan kehidupan itu sendiri. Karena tidak ada ilmu berarti tidak ada kebahagiaan. Begitulah yang disampaikan oleh para ulama kita. Oleh karena itu, sebuah tantangan dan ujian tersendiri, bisakah kita mensyukuri ketika kita diberikan kesempatan untuk menuntut ilmu? Bisakah kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dan bersyukur kepada ahli ilmu yang telah memberikan kita ilmu? Dan yang bersyukur hanya sedikit. Sebagaimana dalam surat Saba, Allah berfirman, wa qalilun min ibadiy syakur, dan sedikit hambaku yang bersyukur atau yang pandai bersyukur. Maka hadirin Allah muliakan, kegagalan banyak orang, kata para ulama, ketika dia fokus mengejar nikmat dan lupa untuk fokus bersyukur atas nikmat yang sudah dia dapatkan. Oleh karena itu, marilah kita bersyukur. Dan Allah memberikan janji, la in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, maka aku akan tambah nikmat kalian tersebut. Hadirin yang Allah muliakan, sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammadin alaihi salatu wassalam, beserta para keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Jamaah yang Allah muliakan, kita berada dalam bab hak suami yang wajib ditunaikan oleh istri. Dan kita sudah mulai dengan dalil pertama, itu surat An-Nisa 34. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu atau suami itu pemimpin atas istrinya. Maka hak pertama yang harus dimengerti oleh suami istri itu bahwa hak suami adalah hak kepemimpinan. Maka istri harus berinteraksi dengan suaminya sebagaimana berinteraksi dengan pemimpin. Jika istri ingin bahagia, jika istri ingin bahagia, jika istri ingin berhasil menjadi wanita soleha. Jika istri ingin sukses menjadi wanita yang bertakwa, jika istri ingin mendapatkan ridho Allah tabaraka wa ta'ala, jika istri ingin sukses di alam kubur dan sukses di hari kiamat, dia tidak boleh menyikapi suaminya hanya sebatas sebagai teman hidup. Betul, suaminya adalah teman hidup dia, tapi di waktu yang sama Rabbnya berfirman tentang suaminya, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu atau suami itu pemimpin atas istri. Jadi kalau istri mau bahagia, mau bertakwa, mau menjadi wanita saleha, mau selamat di dunia, selamat di alam kubur, selamat di akhirat, maka sikapi dan perlakukan suaminya sebagai seorang pemimpin. Sebaliknya juga, jika suami ingin bahagia, suami ingin selamat di dunia dan di akhirat, suami ingin menjadi orang yang bertakwa, orang yang soleh, maka bersikaplah sebagai pemimpin sejati di hadapan istri dan anak-anak. Kenapa? Karena Allah berfirman, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki atau suami itu pemimpin bagi wanita atau istri. Ketika suami tidak bisa bersikap sebagai pemimpin, disitulah awal dari banyak masalah rumah tangga. Dan secara umum, disitulah awal suami gak mendapatkan haknya sebagai seorang pemimpin. Oleh karena itu yang perlu kita tanamkan bersama-sama jemaah sekalian Allah muliakan. Jadi ayat ini sekali lagi untuk istri, tapi juga untuk suami di waktu yang sama. Jadi ayat ini untuk istri dan suami atau suami dan istri. Istri harus menyikapi suaminya sebagai pemimpin. Kalau ingin bahagia di dunia akhirat, dan suami harus menjadi pemimpin sejati kalau ingin bahagia di dunia dan di akhirat. Itu hal sederhana yang harus kita camkan. Begitu kepemimpinan ini goyah di rumah tangga, pemimpinan ini tidak berjalan di keluarga, maka akan ada banyak masalah besar. Makanya sebagian ulama mengatakan ini syarat kebahagiaan rumah tangga. Syarat. Salah satu syarat yang paling fundamental. Yang paling fundamental. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Kalau ini gak berjalan akan ada masalah serius. Baik suami dan istri. Maka mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa mewujudkan kepemimpinan di dalam rumah tangga. Nah, hadirin Allah muliakan, kita kemarin sempat juga menjelaskan bahwa kepemimpinan dalam rumah tangga itu bukan untuk memarjinalkan istri, bukan untuk menekan, bukan menjadikan istri warga kelas 2, bukan untuk dipaksa, tapi justru sebaliknya. Kepemimpinan suami dalam rumah tangga itu untuk memuliakan, untuk melindungi, untuk mengangkat harkat dan derajat seorang wanita. Karena ini tentang tentang bimbingan, tentang arahan, tentang memberikan petunjuk, dan ini tentang amanat dan tanggung jawab. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Dalam surat At-Tahrim ayat 6, Allah berfirman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari siksa api neraka. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari siksa api neraka. Inilah amanat terbesar yang harus diemban oleh para suami, para laki-laki. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari siksa api neraka. Maka agar amanat ini bisa terlaksana, maka harus ada kepemimpinan dalam rumah tangga. Hadirin Allah muliakan, oleh karena itu ini yang perlu kita tanamkan bersama-sama. Dan sebelum kita menjelaskan keterangan ulama tentang makna kepemimpinan dalam rumah tangga secara lebih detail, maka kita akan buka sesi tanya jawab dulu, karena sudah beberapa pertemuan kita tidak membuka sesi ini. Barang siapa yang bertanya, saya kasih atau kami kasih kesempatan, karena materi-materi ini penting dan sangat keseharian. Kita buka sesi tanya jawab sebelum kita masuk ke keterangan ulama tentang makna kepemimpinan dalam keluarga. Allahu ta'ala alam bisawab. ada beberapa pertanyaan yang hampir serupa, misalnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Imam Nawawi, merahmati Ustadz, keluarga, tim, dan seluruh kaum muslimin. Afan izin bertanya, Ustadz, bagaimana cara menjadi pemimpin ideal sesuai dengan aturan Islam? Barakallahu fikum. Hadirin Allah muliakan, pada dasarnya kalau benar-benar ingin menjadi pemimpin yang paling ideal ya, itu harus didukung oleh dua hal besar. Yang pertama, itu ilmu dan tarbiyah. Dan yang kedua, DNA. Itu kalau kita ingin jadi pemimpin di level terbaik, harus dengan ilmu. Dan dididik memang. Orang harus dididik menjadi seorang pemimpin. Dan itu proses yang enggak pendek, bukan 1-2 hari. Lalu yang kedua ada faktor DNA. DNA itu pengaruh. Faktor nasab. Faktor darah. Faktor keturunan. Makanya ketika Nabi SAW berbicara tentang kepemimpinan tertinggi dalam Islam, apa kata Nabi SAW? Bahwa salah satu syaratnya adalah dari Quraisy. Dari Quraisy, bukan dari setiap pihak. Itu menunjukkan bahwa DNA itu punya faktor besar. Tapi bukan berarti ketika kita merenungkan diri kita dan kita kayaknya aku DNA-nya biasa-biasa aja, berarti aku gak bisa jadi pemimpin. Bisa, tapi beda, artinya limit kita tuh beda dengan orang yang punya DNA emang dari dulu atau dari keturunan yang memang kuat. Dan yang berikutnya, pemimpin itu bukan hanya, kan ada pembahasan apakah pemimpin itu dilahirkan atau pemimpin itu dicetak oleh proses. Dan yang tepat dua-duanya. Sekali lagi, DNA itu penting. Sebagaimana ilmu dan dididik itu sangat penting. Dan itu yang seringkali kita tidak pelajari. Karena seringkali kita lupa bahwa kepemimpinan itu sangat penting di dalam kehidupan. Dan dalam setiap kotak kehidupan itu ada seni memimpin, itu ada kotak rumah tangga, kotak keluarga, kotak bisnis, kotak olahraga, khususnya olahraga tim. Itu orang yang punya karakter pemimpin itu langsung bisa ngatur teman-temannya padahal gak pernah main bareng sebelumnya. Terus bilang, anak kamu kesini, kamu kesini, kamu kesini. Mungkin baru ketemu main bolanya hari itu. Jadi harus ada ilmu dan tarbiyah. Tarbiyah itu pendidikan. Pemimpin itu harus dididik, seseorang harus dididik sebagai atau untuk menjadi seorang pemimpin di masa depan. Makanya kan jamaah sekalian, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang ku anfusakum wa ahlikum nar, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari siksa api neraka, At-Tahrim ayat 6 itu. Apa keterangan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala an? Apa keterangan sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini sekaligus menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ali bin Abi Thalib mengatakan, menjaga diri dan keluarga dari siksa api neraka adalah dengan cara engkau ajarkan dia ilmu dan engkau didik dia adab. Jadi dikasih ilmu dan dididik, itu caraku anfusakum wa ahlikum naro. Maka syarat menjaga diri dan keluarga dari siksa api neraka adalah menjadi seorang pendidik. Dan ini yang kita lupa. Jadi idealnya, siogianya, seorang laki-laki yang mengatakan saya siap menikah, seorang laki-laki yang berani datang ke rumah orang tua seorang wanita, itu artinya saya siap mendidik wanita ini ketika Allah takdirkan dia menjadi istri saya siap mendidik dia. Lalu ketika pasangan ini berupaya untuk punya anak, lalu Allah takdirkan anak, itu artinya sang ayah dan sang ibu siap mendidik putra dan putrinya. Bukan hanya siap memberikan baju baru, membelikan barang-barang ini dan itu, atau sebatas siap menyekolahkan. Gak cukup sampai dia siap mendidik. Karena itu kebutuhan asasi bagi seorang anak. Apalagi kalau kita punya target besar, ini anak harus jadi pemimpin ke depan. Dia harus mimpin istrinya, dia harus mimpin anak-anaknya, dia harus mimpin teman-temannya. Apalagi kalau kita punya bisnis, kita punya perusahaan, dan ke depan perusahaan kita akan kita serahkan kepada anak kita. Tongkat estafet itu kita akan berikan ke anak kita. Berarti kan dia harus memimpin perusahaan kita. Dan sudahkah kita didik dia jadi pemimpin? Nah, ini pertanyaan besar bagi kita yang mau menikah. Dan berusaha diberikan anak oleh Allah, bahkan ikut program, luar biasa banyak kita ikut program gak ngerti konsekuensi dari program itu. Anda bisa didik gak anak Anda? Sama aja orang pengen punya uang tapi gak tahu konsekuensi kalau punya uang. Anda siap gak dihisab sama Allah dengan uang tersebut? Itulah kenapa manusia dikatakan innahu kana dzaluman jahula. Dalam surat Al-Ahzab ayat 72, manusia itu zalimnya luar biasa dan bodohnya luar biasa. Salah satu makna bodohnya luar biasa, banyak di antara manusia itu enggak ngerti konsekuensi dari keinginan dia. Padahal itu keinginan dia, bukan keinginan orang. Keinginan dia. Kita belum bicara keinginan orang. Ini keinginan dia. Dia sendiri gak ngerti konsekuensi dari keinginan dia itu apa. Resiko dari keinginan dia itu apa. Seringkali kita lihat hanya satu sisi aja. Makanya ketika ada beberapa pertanyaan tentang bagaimana jadi pemimpin ideal, lalu bagaimana menerapkan ayat tentang kepemimpinan ke anak-anak saya, ini nggak bisa diselesaikan dengan sesi tanya jawab. Ini harus kurikulum bagaimana mendidik orang. Dan prosesnya bukan 1-2 bulan. Ini proses panjang. Dan ini PR besar kita. Oleh karena itu hadirin Allah muliakan, sekali lagi butuh ilmu dan tarbiyah, butuh konten, butuh ilmu, butuh data. Dan kita butuh konsep pendidikan untuk mencetak atau untuk menjadikan anak-anak kita sebagai pemimpin atau untuk menjadikan diri ini sebagai pemimpin. Kata Al-Imam Al-Ajuri rahimahullahu ta'ala, salah satu ulama mazhab Syafi'i, diri kita ini butuh riyadhah, butuh dididik dan dilatih. Nah, pertanyaan simpel, sudahkah kita melatih dan mendidik jiwa kita, khususnya kita yang hobi melatih otot kita, melatih salah satu bagian dari tubuh kita, melatih jasmani kita. Ketika kita punya perhatian terhadap fisik kita, sudahkah kita punya perhatian terhadap jiwa kita? Kita dikatakan oleh para ulama seperti Al-Imam Al-Ajuri rahimahullahu ta'ala. Wallahu ta'ala alam bisawab. Jadi sekali lagi butuh dididik, butuh ilmu dan butuh didik. Oleh karena itu persiapkan diri kita, maksudnya ketika kita ingin melangkah ke dunia pernikahan, lalu ingin menjadi orang tua, ingin punya anak, maka artinya kita harus mengerti konsep mendidik. Keinginan itu gak ada habisnya, jemaah. Ya, Tapi bagaimana kita bertanggung jawab terhadap keinginan kita? Itu yang perlu kita tanamkan bersama-sama. Wallah ta'ala, saya rasa cukup sampai di sini. Semoga bermanfaat dan semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Dan ini salah satu PR besar kita dalam kehidupan, khususnya kehidupan rumah tangga, kehidupan keluarga. Dan ini tanggung jawab kita bersama kalau kita ingin kita punya generasi berikutnya yang kuat, generasi yang soleh dan soleha, dan generasi yang memiliki karakter pemimpin. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Subhanakallahumma wa bihamdika, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.